Mitra Bisnis, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh mengatakan 5-10 tahun ke depan Indonesia akan panen banyak sarjana bermutu dari kalangan tidak mampu, di mana saat ini ada sekitar 100 ribu anak mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Namun banyak yang mempertanyakan, apakah hal ini akan terwujud atau hanyalah angin surga, mengingat pendidikan di Indonesia memiliki masalah secara fundamental, yakni kualitas guru yang masih rendah. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Senior Director Putra Sampurna Foundation, Elan Merdi. Pak Elan, bagaimana komentar Anda atas pernyataan Mendikbud ini? Begini, kalau pandangan saya berasumsi ya, dengan asumsi bahwa beliau mengatakan demikian berkaitan dengan bidik misi program yang ada di Dinas. Bidik misi itu sendiri ditujukan untuk mahasiswa yang tidak mampu bersekolah di sekolah-sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas. Saya sepenuhnya percaya, karena bidik misi itu dilakukan secara profesional, di mana hanya anak-anak pintar yang bersekolah di sekolah-sekolah yang terseleksi dengan baik yang dapat menerima bidik misi tersebut. Jika memang pertanyaannya begini yang saya akan tanyakan dengan beliau, jika memang anak-anak itu memiliki menjadi sarjana yang berkualitas, apakah kualitas yang ada pada 5-10 tahun nanti ada hubungannya dengan kebutuhan industri? Apakah industri kita pada saat 5-10 tahun lagi membutuhkan ilmu-ilmu yang pasti sesuai dengan sarjana-sarjana baik tadi? Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan kita, tinggi kita, pendidikan tinggi kita sesuai dengan kebutuhan industri? Itu yang mesti dijawab. Jika memang tidak, kita akan memiliki sarjana-sarjana yang sangat baik yang tidak bisa digunakan oleh industri, tidak bisa digunakan oleh pengusaha-pengusaha, tidak bisa bekerja, tidak bisa mengkontribusikan kembali apa yang mereka telah pelajari selama ini. Itu komentar saya. Tapi Pak Elan, untuk pendidikan kita sudah punya anggaran 20% nih Pak dari APBN. Nah, apakah angka ini perlu ditingkatkan lagi? Dan apa yang harus diupayakan pemerintah nih Pak untuk meningkatkan lagi mutu pendidikan Indonesia? Paling utama adalah kita memastikan adanya link and match antara kurikulum universitas dengan industri, Mbak. Universitas harus mampu melihat kebutuhan industri 5-10 tahun ke depan. Bukan kebutuhan sekarang, karena anak-anak kita akan tamat 5 tahun lagi. Apakah kurikulum kita telah sesuai? Apakah mata pelajaran yang diajarkan di universitas sudah sesuai dengan kebutuhan industri? Apakah guru-guru atau dosen-dosen yang ada yang mengajar di universitas itu akademisian atau praktisioner? Karena kalau hanya akademisi, Mbak, mereka tahu 1+1=2. Tetapi praktek 1+1=2 itu apa dalam lapangan? Itu yang perlu kita juga perkuat dalam pendidikan tinggi kita. Saya rasa itu ya, Mbak ya. Demikian Senior Director Putra Sampurna Foundation, Elan Merdi. Saya, Mandariska.